Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan kita masih berada pada pelajaran ke-19 dari jilid yang pertama ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membaca percakapan atau kalimat-kalimat yang disebutkan pada pelajaran ke-19. Kemudian juga sudah kita baca latihan yang pertama, latihan yang kedua. Maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca latihan yang berikutnya. Yaitu latihan ketiga, halaman 107. Tip kita baca, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan العدد المذكور بين القوسين. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-adad, bilangan atau jumlah yang disebutkan di dalam dua kurung. Sebelum kita mulai menjawab, kita mengingat kembali tentang susunan adad dan ma'dud yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-adad dari angka 3 sampai angka 10. Al-adad adalah angkanya atau bilangannya. Kemudian ma'dud adalah kata yang dihitung, yang dibilang. Adad dari 3 sampai 10 ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya ialah al-adad terletak sebelum atau al-adad terletak sebelum al-ma'dud. Al-ma'dud terletak setelah al-adad. Kemudian al-adad dan ma'dud dari bilangan 3 sampai 10 termasuk dalam susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Sehingga al-ma'dud harus majrur atau di sini berharakat kasrah, dan al-ma'dud harus berbentuk jamak, harus berbentuk jamak. Kemudian antara al-adad wal-ma'dud harus berlawanan, yakni apabila ma'dudnya mudzakkar maka al-adad harus mu'annas, dan sebaliknya apabila ma'dud mu'annas maka al-adad harus mudzakkar. Taib, itu kaidah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk pada latihan ketiga. Menjawab dengan menggunakan al-adad yang telah disebutkan di dalam kurung. Baik, kita mulai dari Al-Akh Imam, silakan. Nomor 1. Nah, Ustaz. Bismillah. Kam akhon laka ya Hamidu? Li khomsatu ikhwatin. Naam. Kam akhon laka ya Hamidu? Kalau di tempat antum tidak ada tulisan kam, nah, bisa ditulis di situ kam. Kam akhon laka. Di sini tidak tertulis atau terhapus. Kam akhon laka ya Hamidu? Li khamsatu ikhwatin. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam amman laki ya Laila? Li amamin li arba'atu amamin. Kam amman laki ya Laila? Li arba'atu amamin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Kam Ustaz. Kam abnan laka ya Syaikh, ya Syaikhu? Li hala satu abnai. Nah, kami benan, karena di sini ada hamzah wasal, kita kasrahkan huruf mim pada kam. Kami benan laka ya Syekhu. Li sittatu abna'in. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Kam su'alan fi hadha tarsi fihi samaniyatu sa'ilin. Soal. Jamaknya apa? Sa'ilu bukan, Ustaz? Bukan. Soal itu soal. Kalau sa'il itu orang yang bertanya. Berarti jamak dari soal. Pertanyaan. Afan, Ustaz. Belum tahu, Ustaz. Nah, as'ilah. Soal. Jamaknya adalah as'ilah. Taib. Diulangi. Al-akh Abu Sofa. Naam, Ustaz. Kam soalan fi hadha tarsi fihi samaniyatu as. Berarti adatnya dibuat mudzakkar, Ustaz. Adanya ini dihukumi maksudnya berarti dihukumi mu'anas, Ustaz. As'ilatu gitu ya, Ustaz. Melihat pada bentuk mufradnya as'ilah. Oh, anam. Fihi sama niatu as'ilatu. As'ilatin. As'ilatin. Kam soalan fi hadha ad-dars fihi samaniyatu as'ilatin. Tayyib, barakallahu fik. Al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Kam rokiban fil hafilati. Rokiban ini afwan Ustaz, jamaknya belum tahu. Rokiban apa jamaknya? Siapa yang tahu? Al-akh Abu Mulyan, apa bentuk jamak rokiban? Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, bentuk jamak dari rokiban apa? Rukabun. Nah, rukabun. Ahsantum. Lanjutkan Al-akh Abu Khansa. Nah, bismillah. Kam rokiban fil hafilati huwa sittatu rokibin. Ulangi. Kam rokiban fil hafilati. Afan Ustaz, jamaknya tadi apa? Rukabun. Rukabun. Nah, huwa sittatu rukabin fil hafilati. Bukan seperti itu. Jawabannya bentuk jawabannya bukan seperti itu. Kam rokiban fil hafilati, berapa penumpang yang ada di dalam bis? Berarti jawabannya bagaimana? Fil hafilati. Lanjut. Nah. Sittatu rukabin. Itu di situ angka 9 atau angka 6? Oh, 6. Berarti sesuai nomornya, Ustaz. 6. Jawabannya sesuai dengan adat yang disebutkan dalam kurung. Oh, tep. Filhafilati tis'atu rukabin. Nah, filhafilati tis'atu rukabin. Atau fiha. Fiha tis'atu rukabin. Berikutnya al-akh Abu Mulyan, silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Kam riyalan fi zai buka fihi samaniyatu riyalatin. Nah, kam riyalan fi jaibika fihi apa tadi? Sab'atu, ya. Sab'atu Khiyalatin. Tayyib, yang berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Kam samanu hazal kitab bu? Samanu hazal kitabi. Kam samanu hazal kitabi? Hazihil kutub. Apa artinya samanu? Apa artinya samanu? Samanu itu artinya harga. Kam berapa harga kitab ini? Jawabannya bentuk jamak samanu apa sih? Ah, di sini tidak perlu jamakkan, tidak perlu dijamakkan. Berapa harga kitab ini? Harganya 10 rial atau 10 rupiah. Berarti bahasa Arabnya bagaimana? Harga kitab ini samanuhu asyaratu nam kitabin. Harganya 10 kitab. Bingung ya akhirnya. Oh, samanuhu asyaratu riyalan. Asyaratu, apa kaidahnya? Adad ma'dud. Asyaratu riyalin. Riyalatin. Bentuk jamak dari riyal. Bentuk jamak dari riyal. Nah. Kam thamanu hadzal kitabi? Samanuhu asyaratu riyalatin. Atau samanu hadzal kitabi asyaratu riyalatin. Baik. Latihan keempat. Uktub al-adad min al-thalathati ila al-asharah waj'al kullan min al-kalimati al-atiyati ma'dudan laha. Uktub, tulislah. Al-adad, bilangan dari 3 sampai 10. Waja'al, dan jadikanlah kalimat-kalimat berikut ini, yakni kata-kata yang tersebut di bawah ini, ma'dudan laha, jadikan sebagai ma'dud dari angka 3 sampai 10. 3 sampai 10. Tidak harus semuanya, tidak harus semua angka. Kita coba Al-Akh Abu Ahnaf kitabun. Bebas, adatnya bebas. Tidak harus 3 sampai 10. Pilih salah satu. Nah, Ustaz. Bismillah. Ini, sebentar. Ada dua ini. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Afwan. Oh, nah. Nah, Ustaz. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Khamsatu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Arba'atu tujjarin. Arba'atu tujjarin. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam. Khamsatu rijalin. Khamsatu rijalin. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Samaniyatu tullabin. Samaniyatu tullabin. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam, Ustaz. Sab'atu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Tayib, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Tis'atu qurushin. Tis'atu qurushin. Qurushin itu apa? Uang logam ya. Tis'atu qurushin. Qurushin jamak dari kurs, yakni logam. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Akhun. Khamsatu ikhwanun. Khamsatu. Khamsatu ikhwanin. Naam. Khamsatu ikhwanin atau khamsatu ikhwatin. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ibnun. Tis'atu abna'in. Tis'atu abna'in. Baik, selesai pelajaran ke-19. Alhamdulillah. Kita baca al-kalimatu al-jadidah. Al-kalimatu al-jadidah, kosakata yang baru. Samanu artinya harga. Nisfun artinya setengah. Ar-riyalu jamaknya riyalat. Ya, sudah pernah kita kasih tahu kalau kita membuka kamus kemudian ada tanda huruf jim, berarti itu artinya adalah bentuk jamaknya. Ar-riyalu jamaknya riyalat. Jamaknya riyalatun. Rial. Kemudian al-hafilatu jamaknya hafilatun. Bis. As-su'alu bentuk jamaknya as'ilatun. Pertanyaan. Al-baladu bentuk jamaknya biladun. Negara. Uruba artinya Eropa. Faransa Prancis. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun artinya berbeda-beda. Mukhtalifatun berbeda-beda. Al-yaumu bentuk jamak atau jamaknya adalah ayyamun. Ayyamun hari. Al-qirshu. Al-qirshu bentuk jamaknya qurushun artinya uang logam. Rakibun jamaknya rukkabun artinya penumpang. Qadimun bentuk jamaknya kudama. Kudama artinya lama. Al-jaibu bentuk jamaknya juyubun artinya saku. Almania artinya Jepang, Jerman. Almania Jerman. Yugoslavia. Yugoslavia. Malaysia. Malaysia. Naam. Al-kalimat al-jadidah, selesai. Barakallahu fikum. Sebelum kita beralih ke pelajaran ke-20, Jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan ditanyakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah, silahkan Al-Akh Muhammad Afwas. Tadi yang nomor 7 itu kalau asyaratu riyalatin itu benar atau salah Ustaz? Apa tadi? Nomor 7? Ash? Iya. Asyaratu riyalatin. Betul. Asyaratu riyalatin. Kita melihat hukum adat ma'dud. Ma'dud harus berlawanan dengan adatnya. Kalau ma'dud mudzakkar berarti adat harus mu'annas, atau sebaliknya ma'dudnya mu'annas adat harus mudzakkar. Kita lihat pada bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya, riyalun itu mudzakkar. Ketika dijamakkan menjadi riyalatin. Riyalatin, maka tetap dihukumi, atau kita melihat pada bentuk mufradnya, asal dari kata tersebut, mufradnya. Samanu hadzal kitabi asyaratu riyalatin. Nah, demikian akh Muhammad Afwas. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Taib, ada yang lain? Taibar, kalau fikum kita masuk pada pelajaran ke-20. Kemudian pelajaran 21. Setelah itu pelajaran ke-22, 23, lalu selesai jilid yang pertama ini insyaallah. Taib, masuk pada pelajaran ke-20. Ad-darsul 20, pelajaran 20. Ada percakapan antara Laila dan Salma. Ya Salma, afi fasliki. Ya, kita konsentrasi di sini karena mukhatabnya atau yang diajak bicara muannas. Muannas perempuan. Berarti nanti kita harus memperhatikan dhamirnya, kata gantinya. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas-sini wal-yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas-sini wa arba'u talibatin minal-yabani wa thamani talibatin min Indonesia. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من الكويت. كم أختا لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات. وكم أخا لك Wa kam akhan laki li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhan wa ukhtan laki li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu, laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Nah, itu percakapan antara Laila dengan Salma. Kalau kita artikan, ya Salma, wahai Salma, afi fasliki, apakah di kelasmu, talibatun, ada murid-murid perempuan, pelajar-pelajar perempuan, minasini wal yaban, yang berasal dari Cina dan Jepang. Dijawab oleh Salmah, iya, naam, fi faslina, di kelas kami ada 5 pelajar perempuan dari Cina, 4 pelajar perempuan dari Jepang, dan 8 pelajar perempuan dari Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal hindi, dan di kelas kami ada 3 pelajar perempuan minal hindi, dari India. Wa sittu talibatin minal filippini, dan 6 pelajar perempuan dari Filipina. Wa sab'u talibatin minal Kuwait, dan 7 pelajar perempuan dari Kuwait. Kam ukhtan laki ya Laila, berapa saudara perempuanmu wahai Laila? Li thalathu akhwatin, saya punya 3 saudara perempuan. Wa kam akhan laki, dan berapa saudara laki-lakimu? Li khamsatu ikhwatin, saya punya 5 saudara laki-laki. Laki thalathu akhwatin, berarti kamu punya 3 saudara perempuan. Naam, 3 saudara perempuan. Wa khamsatu ikhwatin, dan 5 saudara laki-laki. Naam, iya. Wa kam akhan wa ukhtan laki, dan berapa saudara laki-lakimu dan saudara perempuanmu wahai Salma? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin, saya punya 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Li zamilatun, saya punya teman, ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin, dia punya 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Pelajaran ke-20 ini materinya masih berkaitan dengan pelajaran ke-19, yaitu tentang al-adad wal-ma'dud, dari bilangan 3 sampai 10. Pelajaran ke-19 menjelaskan tentang al-adad wal-ma'dud, tapi ma'dudnya itu berjenis mudzakkar. Adapun pada pelajaran ke-20, ma'dudnya berjenis mu'annas. Nah, kalau sudah bisa memahami pelajaran ke-19, insyaAllah pelajaran ke-20 akan lebih mudah lagi. Taib, kita coba baca percakapan yang ada ini satu persatu, kemudian latihannya kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita mulai dari Al-Akh Imam, silakan. Mulai dari Ya Salma. Ya Salma, afi fasliki talibat talibatun talibatun minasini wal yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min Indonesia wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi wa sittu talibatin minal filipini wa sab'u talibatin minal kuwaiti. Kam ukhtan laki ya Laila? Li thalathu akhwatin. Nah, cukup barakallahu fiik. Kita lanjut ganti Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Wa kam akhan? Bismillah. Wa kam akhan laki li khamsatu ikhwatin. Laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Ikhwatin. Naam. Dipendekkan huruf wawnya. Ikhwatin. Wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki li arba'atu ikhwatin wa arba'atu akhawatin. Wa arba'u. Wa arba'u akhaw. Wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Dipendekkan huruf kha-nya. Khadijatu. Li zamilatun ismuha Khadijatun. Khadijatu. Laha thamaniyatu ikhwanin. Ikhwanin. Ikhwatin. Wa thamani akhawatin. Kenapa Al-Akhabu Ahnaf, kenapa dibaca Khadijatu, tidak pakai Khadijatun tanwin? Apa Ustaz? Lupa lagi Ustaz. Taib. Al-Akhabu Shifa, kenapa Khadijatu bukan Khadijatun? Isim ghairu munsharif. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Karena isim ghairu munsharif. Isim ghair munsharif tidak menerima tanwin. Di antara contoh isim ghair munsharif adalah semua nama wanita. Insyaallah nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang isim ghair munsharif ini. Nah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Al-Akhabu Syifa diulangi. Ya Salma. Ya Salma. Afi fasliki tolibatun binasini balyabani. Naam. Fi faslina khamsu tolibatin binasini wa arba'u tolibatin minal yabani wa thamani tolibatin min Indonesia. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi wasittu talibatin minal filipin wasab'u talibatin minal waiti. Naam, cukup barakallahu. Kam oh. Naam. Beralih Al-Akhabu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Kam ukhtan laki ya Laila? Li salasu akhawatin. Wa kam akhon laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Khansa Banu diulangi. Ya Salma. Naam, Ustaz. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi wa sittu talibatin minal filibbini wa sab'u talibatin minal kuwaiti. Kam ukhtan laki ya Laila? Li thalathu akhawatin. Naam, cukup dari kalau fik. Al-akh Abu Mulyan, silakan. Wa kam akhun? Naam ustaz, bismillah. Wa kam akhan laki? Li hamsatu ikhwatin. Ikhwatin. Laki. Pendek huruf. Li hamsatu ikhwatin. Wanya pendek. Li khamsatu ikhwatin. Li hamsatu ikhwatin. Laki thalasu ikhwatin wa hamsatu ikhwat. Ikhwatin. Naam. Laki thalasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, lanjut. Laki. Naam. Wa kam ahan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li jamilatu ismuha Hadijatu laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Naam ustaz, bismillah. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wasittu talibatin minal filippini wasab'u talibatin minal kuwaiti. Naam, ahsanta. Hingga kita lanjutkan Al-Akh Abu Ahnaf Prodedi. Kam ukhtan laki ya Laila? Li thalasu akhwatin. Wa kam akhun laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki thalasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhun wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita cukupkan pada pelajaran ke-20 ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita membaca latihan 1, 2 dan seterusnya bi'idnillahi azza wa jal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.